Markus bab peto. Badereng orang Farisi ben guru agama dari Yerusalem pada entar ka Isa. Reng orang jeria nangale ceret murid te Isa bade se padengakan ngompak ben tananga se tak berseh menurut aturana agama. Ia Arya tak kalah ben abeco menurut aturana agama. Reng orang Farisi beria kia reng orang Yahudi lainna esto atoro ka ateteh bengatuana. Ia Arya tak endek ngakan mun kita abeco menurut racara sela etan tuaki. Apa abai seebeli e pasar tak ekakan mun kita abeco. Benki banyak pole aturan lainah dari bengatuana seki pakun ecelenaki. Ompamana aturan caranah ngorai geles. Cangker benkas pakakas dari timbeke. Teti reng oreng Farisi benru guru agama gele atanya ka Isa. Apa na parit murid sampian nede mita abeco di minta nanga? Mita atorok ka dede bengatua? Debuna Isa. Mbak Narya munafik. Tepak cak na ramalan aja saya. Saya toles jemput lagi perkara Mbak Na. Saya mau nyenek antar ya. Arya debuna Allah. Reng oreng ruah cuma abek teka sengkok bi caca. Tapi atena jauh dari sengkok. Tadak gunana reng oreng jeria. Abek teka sengkok. Sabab reng orang jeria ngajaraki aturan gebayana manusia. Seyanggep akan tak aturan dari sengkok. Pepakona Allah bi bekna tak parduli. Ben bekna atorok kalaben ku ongku ka aturan gebayana manusia. Isa pas ada bu pole. Bekna jek penteren nolak pepakona Allah. Sopaja bisa apak ku neguk pengajarna dibi. Mosa labri parentah kantaria. Pahormat karama ebuna. Ben pasapa si abesto rama taba ebuna. Kotu ya komat teh. Tapi bena ngajaragi. Mon beda orang ngocak ka orang tuana. Papon apa sebik kaula kotu na ya toragi karama ebu. Ampon ya toragi ka Allah bik kaula. Bena ma bebas orang jeria. Dari kewajiban nolong rama ebuna. Jadi, kalau bena beri pengajar na dibik kareng orang lainna. Bena ngelangagi debuna Allah. Ben ki banyak lelakona bekna laina sekanta jeria. Isa laju atikani pole reng oreng sebanyak jeria sarta adebu. Mara edingaki me oleh ngerte. Apa bayi se masuk ka dalam oreng dari luar tak manajis oreng jeria. Sabalika se keluar dari oreng se manajis abekna. Dadi mon andi kopeng edingaki. Ebek to Isa atinggalah kireng orang sebanyak jaria sarta alep buka telema. Red morete atanya apa artena parumpamaan jaria. Isa adebu kareng orang jaria. Apa bekna kita ngerti kia? Apa bekna tak tahu? Je apa bay? Se masuk ke dalam orang dari luar. Tak manajis orang jaria. Sabab se masuk dari luar. Jaria tak lebet eat teh. Tapi lebet etabu pas keluar boleh. Debuna Isa riano tuaki, cek kakanan apa abai halal. Sa'elana jeria pas adebu pole. Sekaluar dari oreng, jeria semanajis. Sabab dari dalam. Ia Arya, dari ateh. Kaluar pekeran sehat jahat. Setetil antarna oreng alako maksiat. Ngecok, mate oreng, azina, nipu, mitena, ben ngelakoni sekabiena kejahatan laena. Deka, tak sopan, ereh atena, sombong, bentak gempang iajer. Sekabiana bareng sejahat jeria, keluar dari dalam. Ben jeria semanajis oreng. Isa laju mios dari jadia, ke daerah Esetina kota Tirus. Ejadia, Isa masuk ke dalam setong bengko, terotak etemua oreng ce aliki ejadia. Tapi tak bisa ngitekia. Beda oreng bebini kasorang, andi anak babini seka sosoben roh jahat. Babini jaria ngiding perkara Isa, lacu tulinya bis serta asocut ia junana. Sambinyo on sopaja Isa ngujuk roh jahat dari anak na kele. Babini jaria benih orang Yahudi, lahir e daerah Fenisia, Syria. Isa adebu ka orang jaria. Nak kanak kotu pakane ka ade. Tak bagus ngalak ka kananak-kanak, ka angku yang tak lagi ke patek. Tuan, cakna bebini jaria. Tek patek sebedebe bena mija. Cuka nedah rekaren anak-anak. Sengalotor ke bebe. Debuna Isa. Sarena bena nyaut kanta jeria. Kasak mole. Rojaha jerwa lah keluar dari anak-na bena. Bebini jeria mole. Sanapakna kabengkona anak-na etemudung tedungan eka tedungana. Ben rojaha jeria lah keluar dari abena. Sa'elana jeria Isa mios dari daerah Tirus terus katalah ke Galilea lebet Esidon. Elorong segalebeti sapulo kota. Eja dia beda reng-oreng ngibe oreng bui ben kopok. Reng-oreng gela nyoon ka Isa sopaje kasokana numpangaki astana ka atasa oreng sesake jeria. Bi Isa oreng sebui jeria epek tanyingla ajawi reng-oreng laina. Isa nyocuaki kirikina kadalem kopenga oreng jeria. Samarena jeria Isa aitu serta nyeting cilena oreng jeria. Sa'elana jeria Isa pas ada ngakalangi lacu anyabe epak aja serta ada buka oreng jeria. Efata artena mara abuka. Sanat kala jeria kia kopenga oreng buru lacu tabuka bencilena lemes serta mulai acaca tak melarat sakale. Bi Isa reng oreng jeria elarang ale bele parkara jeria kasapa abai. Tapi sajan elarang reng oreng jeria sajan ale bele epa beletra. Ben reng oreng sengiding pada kasampu ocakna. Kapi elampa aki kala ben becek. Lamala oreng bui epa caca ben oreng kopok epa ngeding.